Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzukna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzukna ijtinabah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan saat ini kita masih diberikan kemudahan untuk melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni dengan pembahasan tentang fikih muamalah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan di sini masih berkaitan dengan syarat dalam jual beli. Ada sebuah kasus di sini beliau mengatakan apa hukumnya hadhihi syurut, persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, idza kanat sahihatan, kalau memang ternyata syarat itu sah, akan tetapi tidak terpenuhi. Maka hukumnya bagi pihak yang menetapkan syarat, jadi li sahibi syart, yang menetapkan syarat itu bisa penjual, bisa juga pembeli. Dia berhak untuk apa? Membatalkan akad. Yafsakh al-aqda. Kalau memang syarat yang dia minta tidak terpenuhi. Kenapa? Karena maksud yang dia inginkan tidak tercapai. Akan tetapi, kalau misalkan dia mengatakan, saya tidak ingin batal. Jadi misalnya dia sudah bilang kepada penjual, Pak, saya minta barang dengan spek seperti ini, namun ternyata tidak sesuai. Dia pengen tetap lanjut, tapi dia minta ganti rugi. Maka itu yang dibilang sini sebagai arsh. Dia minta, ini kan sifat barang, kriterianya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, boleh nggak kemudian saya minta dikembalikan sebagian uang saya? Di sini dia tidak mau kembalikan barangnya, tapi dia pengen tetap lanjut akadnya. Hanya saja, tolong dikembalikan sebagian uang saya. Sebagai contoh, misalnya, kalau di sini beliau membawakan contoh adalah budak. Dia beli budak, saya pengen budak yang saya beli itu bisa menulis. Karena memang zaman dulu itu tidak semua orang bisa baca tulis. Lalu kemudian setelah dia beli, tadi syaratnya sudah disetujui oleh si penjual, okelah, nggak apa-apa. Ya, harga budak sekian dengan kapasitas atau kemampuan dia bisa menulis. Ternyata dia nggak bisa menulis. Ya okelah, secara pekerjaan bagus. Secara akhlak nggak ada masalah. Artinya dia ngerasa cocok. Masalah kamu cuma satu, kamu nggak bisa nulis, itu aja. Boleh nggak kemudian si pembeli tadi mengatakan, Pak, saya nggak mau batal. Budak ini biar sama saya, jadi milik saya. Tapi Bapak bayar sisa uang atau sebagian uang saya. Kenapa? Karena ada sebagian sifat yang tidak sesuai. Ya, apakah boleh dia melakukan hal itu atau tidak? Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan, nggak boleh. Yang pertama mengatakan boleh. Kenapa? Karena si penjual menipu. Tadi kan penjual bilangnya begini, okay, ini budak. Atau ini barang misalkan, saya jual ke kamu harga sekian dengan kriteria begini. Nyatanya dia bohong. Berarti si pembeli berhak untuk mendapatkan ganti rugi gara-gara si penjualnya itu nipu. Tinggal nanti dikasih perkiraan. Kira-kira kalau dia bisa nulis harganya normalnya berapa, kalau dia nggak bisa nulis harganya berapa. Ya. Kemudian ada ulama juga yang berpendapat dia nggak berhak untuk minta ganti rugi, atau dia nggak berhak untuk minta sebagian uangnya dikembalikan. Jadi pilihannya dia dua saja. Kamu kalau cocok, ya barangnya kamu ambil. Kalau nggak cocok, kembalikan. Kamu nggak punya pilihan ketiga, di mana kamu cocok, tapi kamu minta sebagian uang kamu dikembalikan. Wa sahih fi hadhil mas'alah, kemudian Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, lalu mana yang dirasa lebih dekat dengan dalil dari dua pendapat ini? Dirinci. Artinya dirinci itu tergantung ya. Kalau memang terbukti si penjual, ya intabayyan annal ba'i' mudallis. Kalau memang penjual itu terbukti bahwa memang dia nipu, dia enggak jujur. Artinya dia bilang, "Oke lah, saya siap hadirkan barang dengan spek seperti yang kamu minta." Nyatanya dia bohong. Artinya pembeli ditipu. Berarti pembeli berhak mendapatkan ganti rugi. Akan tetapi, kalau memang si penjual tidak ada unsur dusta. Penjual sudah jujur apa adanya. Tapi ternyata si pembeli gak dengar penjelasan dengan baik atau gak nyimak dengan baik. Berarti dia punya pilihan apa? Lanjutkan akad tapi gak berhak mendapatkan ganti rugi. Kenapa? Karena bisa saja si penjual yang tertipu. Nah, namanya dalam transaksi ini terkadang si pembeli itu buat masalah. Jadi masalah itu kadang gak datang dari penjual aja. Bisa aja dari si pembeli. Jadi penjual berhak mengatakan, "Mohon maaf, saya gak mau. Saya tidak bersedia kalau barang ini diambil dengan harga lebih rendah dari yang sekarang." Karena kalau si pembeli minta dikembalikan sebagian uangnya, berarti kan nanti jadinya lebih rendah dari yang harga sekarang. Dan kemudian contoh lain adalah di mana si pembeli dan penjual membuat persyaratan, yaitu dia bisa tinggal di tempat atau di rumah yang dia jual. Ya, jadi syarat itu sebagaimana kita sudah lihat di pertemuan sebelumnya, ya, ada dua. Ada yang sah, di mana sah ini tidak ada masalah, tidak melanggar unsur syariat. Ada yang kemudian syaratnya tidak sah. Nah, kita bahas yang sah kemarin itu. Kalau misalkan ini terpenuhi, gitu ya, berarti tidak ada masalah. Kalau terpenuhi itu misalnya dia minta mobil warna putih. Saya mau beli mobil ini yang warna putih. Ya itu tidak ada masalah. Yang tadi dibahas kalau kemudian tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi gimana? Berarti si pemilik punya dua opsi. Opsi pertama, ya, dia minta batal. Jadi dia punya hak khiyar. Hiar ini berarti Anda kalau cocok lanjut, kalau enggak batal. Nah, yang tadi dibahas adalah dia minta ganti rugi. Ya. Ganti rugi ini tadi dengan catatan diterima atau boleh dia mengajukan ganti rugi selama memang terbukti ada penipuan. Ya. Nah, kalau memang terbukti ada penipuan, dia berhak untuk mendapatkan itu. Tapi kalau tidak ada penipuan, dia tidak berhak. Artinya berarti dia hanya punya hiar saja. Kalau cocok, kamu lanjut. Kalau enggak, ya sudah. Berarti kembalikan uangnya. Barangnya kamu kembalikan, uang kamu diambil. Gitu ya. Itu yang sah. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk yang sah ini ada beberapa contoh ya. Nanti di sini beliau akan bahas juga contoh syarat-syarat yang sah. Kita lanjutkan lagi, contoh syarat yang sah itu adalah misalnya si penjual mempersyaratkan an yashtarito al-ba'i suknadar syahron. Jadi dia bilang, "Pak, saya jual rumah saya, tapi syaratnya," gitu ya. Atau dia bilang dengan catatan, "Saya masih boleh ya tinggal di rumah ini selama 1 bulan. Padahal kan barang udah dilepas ya, sudah dijual kepada si pembeli. Tapi dia minta syarat, saya boleh tinggal di rumah ini selama 1 bulan. Pertanyaannya adalah, sah nggak kalau ada persyaratan seperti itu? Jawabannya, sah, kata beliau. Fa'inna hada syartun sahihun. Jadi kita pengen lihat, apa saja sih contoh-contoh syarat yang boleh kita terapkan di dalam jual-beli. Salah satunya adalah persyaratan kalau kita jual barang, tapi kemudian kita minta izin, minta syarat, saya hanya mau jual kalau saya diizinkan misalnya pakai rumah ini 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Oke. Kemudian, kata-kata al di sini menunjukkan bahwa apa yang dia mau pakai itu berarti adalah objek yang dia jual, bukan rumah yang lain. Paham ya? Jadi si penjual bilang, saya mau jual dengan syarat saya boleh pakai rumah ini. Tapi kalau kemudian rumah yang lain itu nanti ada pembahasan tersendiri. Apa dalilnya? Kenapa transaksi dengan model semacam ini diperbolehkan? Kata beliau ada dua alasan, ada dua pertimbangan. Pertimbangan pertama itu dalil yang sifatnya umum. Dalil yang umum dan dalil yang khusus. Dalil yang umum pertama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu syartin. Semua persyaratan, semua kesepakatan, semua bentuk perjanjian, laisa fi kitabillah fahuwa batil. Yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan hukum Allah, maka tidak sah. Kemudian dalil kedua, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan kesepakatan, dengan perjanjian yang mereka buat. Kecuali kalau persyaratan tadi, kesepakatan tadi, ahalla haraman, menghalalkan yang haram, atau harrama halalan, mengharamkan yang halal. Itu dalil secara umum. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada masalah kita buat kesepakatan, kita buat persyaratan, selama tidak mengharamkan yang halal, selama tidak menghalalkan yang haram. Dalil secara khusus, ini adalah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi langsung praktek di mana beliau membeli dari Jabir ibn Abdillah unta. Jadi Rasul ketika di perjalanan beli unta dari Jabir, Jabir unta kamu saya beli. Ishtarata Jabir. Tapi Jabir kemudian mempersyaratkan humlan. Rasul, saya mau jual. Tapi gitu ya. Saya masih boleh ya pakai unta saya buat bawa barang-barang saya sampai ke Madinah. Ini kan mereka lagi di perjalanan. Kalau untanya saya jual sekarang, nanti saya gimana bawa barang-barang ini? Jadi saya mau jual, tapi syaratnya saya boleh pakai unta ini untuk bawa barang sampai di Madinah. Padahal kan untanya ketika dijual sudah jadi milik Nabi, bukan milik si Jabir lagi. Tapi dia buat syarat seperti itu. Wahada naf'un ma'lumun fil mabi fahuwa kasuk nadar syahron. Dan ini tidak apa-apa. Ini diperbolehkan. Kenapa? Kalau tidak boleh, Rasul pasti tidak akan melakukan. Kalau sama Nabi dilakukan, berarti ya boleh hukumnya. Kembali kepada kasus kita tadi. Jadi dia menjual dengan syarat. Dengan syarat dia pakai rumah tadi selama beberapa waktu. Nah, pertanyaannya kalau kita mengikuti logika ini, ya, kalau kita mainkan logika terbaliknya, si penulis kan mengatakan subnadar syahron. Berarti kalau gitu secara logika, kalau si penjual mempersyaratkan memakai rumah selain rumah yang dia jual, berarti kalau gitu nggak sah. Paham ya? Jadi misalkan dia jual rumah A atau rumah X gitu. Kemudian dia bilang sama pembeli, Pak, saya mau jual rumah X. Kata si penjual. Syaratnya, Pak, Bapak harus mengizinkan saya tinggal di rumah Y. Nah, misalkan rumah Y tadi adalah rumah si pembeli. Misalnya begitu. Nah, kalau begitu secara logika terbaliknya berarti tidak sah. Sehingga seperti yang kita sampaikan tadi, ini akan menjadi bermasalah. Walaupun nanti kita akan lihat ada pembahasan khusus terkait dengan ini. Nah, kalau kita buatkan catatannya, gitu ya. Tadi itu contohnya adalah dia jual rumah. Jual rumah. Plus. Ada syarat. Syaratnya apa? Pakai rumah. Gitu ya, yang dijual. Nah. Ini gak masalah. Ini diperbolehkan. Jadi kalau kita mau jual rumah. Atau misalkan tadi contohnya adalah praktek Nabi. Apa praktek Nabi tadi? Jual kendaraan gitu ya. Jual kendaraan. Terus kasih syarat. Syaratnya apa? Pakai kendaraan yang dijual. Yang dijual. Ini enggak apa-apa, boleh. Nabi praktekkan. Tinggal nanti yang masih menjadi PR adalah bagaimana kalau seandainya yang menjadi syarat ini adalah barang lain. Ya. Jadi dia misalkan jual rumah X, tapi syaratnya pakai rumah Y. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Kalau ikut logikanya si penulis tadi nggak sah. Ya. Karena kan yang dicontohkan, yang dipraktekkan itu adalah barang yang dia jual. Barang yang sama, seperti itu. Nanti kita akan bahas. Yang seperti ini nggak ada masalah tadi ya. Jual rumah, kasih syarat, dan seterusnya. Alasannya gitu kan. Apa alasannya tadi? Kenapa yang seperti ini tuh diperbolehkan? Ya gara-gara tidak melanggar atau tidak ada larangan gitu ya. Alasan tadi ada dalil umum dan khusus. Yang khusus ini adalah praktek Nabi. Praktek Nabi dengan Jabir. Ini yang dijual adalah unta. Dan umum ini adalah dalil yang bolehkan syarat. Ini alasannya. Kenapa yang seperti itu boleh? Oke, kembali kepada teks kita tadi. Di sini beliau memberikan contoh yang lain. Contoh yang lain adalah humlan al-ba'ir ila maudhi' mu'ayyan. Ini contoh kedua. Ini variabelnya berdasarkan apa? Berdasarkan jarak. Kalau tadi kan nyewa rumah, Pak, saya jual ya. Tapi saya boleh pakai ya rumahnya beberapa waktu. Misalkan karena saya butuh cari rumah lain atau misalkan rumah yang saya bangun belum selesai dan seterusnya. Itu variabelnya apa? Waktu, ya. Bulan, pekan. Nah, kalau yang ini adalah variabelnya tempat. Tempat itu biasanya rentangnya jarak. Dan ini tidak ada masalah. Seperti bi tukahadzal ba'ir. Pak, saya mau jual unta saya mau jual mobil saya dengan syarat saya dibolehkan untuk pakai ini safar ya, saya pakai kendaraan ini ke kota A, ke kota B dan seterusnya. Dan ini adalah syarat yang juga hukumnya sah, tidak ada masalah. Contoh yang lain kata beliau, bi tukahadzihi sayyara bi 50,000. Ini mobil. Ya kalau di tempat kita mungkin yang memungkinkan untuk dilakukan itu biasanya adalah kita jual beli mobil atau jual beli motor. Pak, saya mau jual motor saya mau jual mobil saya. Kalau memang di Arab Saudi, dekat dengan Mekah ya wajar mereka bisa gunakan mobil itu untuk haji. Maka syarat seperti itu tetap sah, tidak ada masalah karena manfaatnya jelas dalam jual beli. Jadi syarat penggunaan ini tadi seperti yang kita lihat gitu ya. Syarat penggunaan objek yang dijual itu bisa variabel yang tadi adalah waktu, bisa juga variabelnya adalah jarak. Jadi Anda boleh misalkan, kalau kendaraan ya saya maunya pakai sekian meter, sekian kilo, tempat, dan seterusnya. Ini tidak ada masalah. Jadi ada beberapa variabel, ini yang penting adalah menjadi kejelasan. Fungsinya adalah supaya ada kejelasan manfaat. Itu aja, kejelasan manfaat. Ya. Kemudian, fa in qala bi'tuka hadhihi sayyarah. Kalau dia kasih contoh lagi misalkan saya jual ya mobil ini tapi syaratnya saya mau pakai buat apa? Buat cari misalkan barang saya yang hilang, dompet saya yang hilang dan seterusnya. Maka kata beliau yang seperti ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Majhul. Enggak jelas barang kamu tuh ketemunya kapan. dompet kamu itu ketemunya kapan? Kalau misalkan tadi dari kota Jogja misalkan ya, Jogja ke Solo, Jogja misalkan ke Semarang, itu kan jelas ya jaraknya. Orang tahu lah perkiraannya paling ya 4 jam, 2 jam, dan seterusnya. Tapi kalau kamu pakai untuk nyari barang yang hilang, ini kapan ketemunya? Saya tidak tahu barang kamu ketemunya kapan. Nah, di sini katanya masuk dalam kategori bai al-gharar. Karena gini, pada saat, kok bisa jadi goror? Gorornya begini, pada saat harganya tadi atau pada saat syaratnya tadi nggak jelas, maka ini mempengaruhi ketidakjelasan harga. Karena kan tadi adalah konsekuensi dari syarat itu ngefek kepada harga yang menjadi tidak jelas, sehingga ini ngefek kepada batalnya akad. Ini alasan kenapa harus clear, harus jelas waktunya, variabelnya, supaya tidak terjadi goror. Oke, berikutnya. Bagaimana kalau persyaratannya begini? Pak, saya mau jual rumah. Syaratnya, saya tinggal ya di rumah Bapak selama 1 tahun. Selama saya belum beli rumah. Oke, sekarang tahu ya, misalkan variabelnya sama-sama waktu, tapi di sini sudah tahu. Jelas batas awal dengan batas akhir. Nabi di sini juga ada sebagian ulama mempermasalahkan. Sebagian mengatakan hukumnya tidak sah. Lianna kalam tu hadid fil haqiqah min awali sana ila tarafiya faqad tajid baitan khilal syahr aw salas ashur. Jadi di sini kasusnya okelah, kamu kan mintanya setahun. Bagaimana kalau misalkan nanti belum 1 tahun kamu udah dapat rumah? Oke. Kira-kira gimana? Jadi masalah atau enggak? Maka di sini beliau mengatakan as-sahih jawaz hadhil mas'ala. Sebenarnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena tadi si pembeli itu sudah tentukan pakem waktunya. 1 tahun ya, saya minta tempo maksimal, paling lama. Nah, nanti kalau saya udah dapat rumah sebelum itu ya alhamdulillah saya akan pindah segera mungkin ya. Sehingga di sini tidak ada masalah sama sekali. La darar alaihi fi hadza. Di sini tidak ada pihak yang dirugikan sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana kemudian dengan persyaratan di dalam hadis Aisyah, di mana Aisyah ini memberikan syarat. Rasul, ini ada penjual kain. Gimana kalau kita minta syarat, beli barangnya, dibayar pas kita mampu. Ini kayaknya kita sudah singgung kemarin gitu ya. Jadi kita beli barang, terus kita bilang, saya boleh nggak beli barangnya, nanti saya bayar pas mampu. Nah, pembelinya itu kan penjualnya menolak. Saya nggak mau kalau misalkan kamu beli dengan model seperti itu. Nah, itu kan ada ketidakjelasan. Benar nggak? Di situ ada goror kan? Ada nggak jelas? Kamu mampunya kapan? Nggak jelas di sini. Bisa aja dia hari ini mampu, besok, atau mungkin beberapa waktu baru mampu, dan seterusnya. Oke. Apa alasannya? Bagaimana cara menjawabnya? Di sini beliau menjelaskan. Ini berbeda. Karena persyaratan seperti ini sejalan dengan konsekuensi akad. Artinya apa? Konsekuensi akad itu, kalau memang pembeli tidak mampu bayar, kewajiban penjual adalah sabar. Tidak boleh dia menagih utangnya, tidak boleh dia menagih pembayarannya sebelum si pembeli tadi memiliki kemampuan. Kalau dia belum mampu ya harus sabar menunda. Artinya kalau dia nerima syarat itu, dia siap dengan sikap bersabarnya tadi. Oke, kita catat tadi persyaratannya. Kalau dia pakai variabel waktu, misalkan gitu ya. Syarat yang basisnya waktu. Tadi ada 2 contoh. Yang pertama adalah pakai untuk cari barang yang hilang. Nah, cari barang yang hilang, ini kan tidak jelas kapan waktunya. Maka ini tidak boleh. Oke, kenapa? Ngefek dia. Barang yang hilang itu nggak tahu kapan ya ketemunya. Kalau nanti lama ya jadi lama dan seterusnya. Yang kedua tadi adalah kalau misalkan temponya 1 tahun, kemudian dia sudah selesai gitu ya. Tapi misalkan 3 bulan tidak pengen pakai lagi. Ini boleh, tidak ada masalah, ya. Ini kalau yang berkaitan dengan variabel waktu. Kenapa ini boleh dan tidak masalah? Karena tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada goror. Jadi goror ataupun jahalah ini nggak ada. Sehingga ya sudah, nggak apa-apa kalau seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh kasus yang lain. Bagaimana kalau misalkan ini kasusnya berbeda lagi gitu ya. Tapi kita masih bicara tentang jenis-jenis persyaratan. Karena memang di lapangan itu yang kita temukan beragam sekali dan banyak macamnya. Si pembeli bilang, Pak, saya mau beli ya jualan Bapak. Contohnya di sini adalah kayu bakar. Saya mau beli kayunya. Kalau sekarang mungkin ibu-ibu gitu kan, atau orang yang beli apa, gas misalnya. Saya mau beli gasnya, tabungnya, isinya, tapi syaratnya diantar ya ke rumah saya. Oke. Kira-kira gimana kalau seperti itu? Dia mau beli kayu, beli barang, lalu kemudian tolong diantar ke rumah saya. Rumahnya jelas. Rumahnya di mana, Bu, misalnya? Rumahnya di mana? Oh, rumah saya di pojokan. 500 meter, misalnya. Atau 1 kilo. Atau 5 kilo. Atau 10 kilo. Tapi yang jelas rumahnya tahu, kan? Iya. Maka hukumnya sah. Kalau seperti itu. Apa dalilnya? Di sini kita punya dalil umum. Pertama, yaitu sabda Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu kalau buat kesepakatan, kalau buat perjanjian, kemudian mereka setuju, ya sudah, berarti penuhi perjanjian dan kesepakatannya. Selama syarat tadi, selama kesepakatan tadi tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sehingga berarti kalau gitu jelas dan tidak ada masalah, tidak ada yang dirugikan. Nah, beda kalau misalkan dia mempersyaratkan barang lain yang mau dibawa. Itu baru berbeda. Saya seperti tadi. Atau misalkan dia mempersyaratkan tolong kayunya dibelahin ya. Kayunya kemudian dipotong-potong ya dan seterusnya. Maka yang seperti itu juga tidak ada masalah. Au khiyatah as-saub. Nah, ini kemudian contoh yang lain adalah dia kasih syarat. Nah, supaya lebih gampang kita buat ini aja, gitu ya. Contohnya tadi beli kayu, gitu ya. Kayu plus antar ya. Antar ke rumah. Ini kalau beli kayu. Apalagi tadi objeknya. Kasusnya lagi dia beli kayu plus antar plus dipotongin, ya, dipotongin. Atau dibelah. Ini syarat satu, ini syarat dua. Nanti di sini ada kaitannya, boleh nggak kita menggabungkan dua syarat dalam sekali transaksi, ya? Nah, kemudian yang barang tiga tadi adalah beli kain plus jahit. Atau beli kain misalkan plus potong plus jahit. Oke. Berarti ini syarat satu, ini syarat dua. Gabung dia. Dia kasih beberapa syarat, dua syarat di sini. Oke. Kira-kira gimana hukumnya yang seperti ini? Boleh atau tidak? Di sini beliau menjelaskan enggak ada masalah sebenarnya. Tidak mengapa dan tidak ada masalah. Jadi kain itu biasanya kalau kita beli dari penjahit atau beli dari penjual, kadang kita bilang tolong ya dipotongkan ukurannya, ukuran badan saya, kemudian nanti ukuran pakaian atau ukuran celananya dan seterusnya. Ini kan dua hal yang berbeda, antara jahit, antara motong, itu dua hal yang berbeda dan dia minta syarat seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan konteks pembahasan. Wa in jama'a baina syartaini batalal bait. Beliau mengatakan, penulis itu memberikan penjelasan. Apabila menggabungkan dua syarat, batal jual belinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi sesuai dengan contoh. Kalau misalkan dia menggabungkan idashtaratal bai' al bai' suknadar, berarti itu menjadi batal akadnya. Ini alasan beliau atau dari si penulis. Jadi kita lihat lagi, gitu ya. Ini nanti kaitannya adalah gabungkan dua syarat. Kira-kira sah atau tidak? Menggabungkan dua syarat, ini yang mau didiskusikan oleh beliau. Kalau misalkan tadi si penjual bilang, saya mau jual rumahnya, tapi dengan syarat apa? Ya, tinggal di rumah yang lain. Berarti di sini katanya syaratnya tidak sah dan batal. Syaikh Utsaimin rahimahullah di sini ingin memaparkan ataupun menyampaikan apa yang disampaikan oleh penulis apa adanya. Nanti beliau akan komentari di bagian berikutnya. Termasuk berarti kalau logikanya seperti itu, ketika ada pembeli misalnya, saya mau beli kayu kamu, tapi syaratnya pertama, kayunya harus dibelah dulu ya, itu satu. Yang kedua syaratnya, kayunya harus diantar ke rumah ya. Nah, itu berarti menggabungkan. Maka kata beliau, kalau menurut penulis, la yasih, batal akadnya. Kenapa? Syaratnya batal. Dan syarat itu ngefek kepada harga menjadi tidak jelas, maka berarti ini juga hukumnya tidak sah. Apa dalilnya yang mereka pakai? Nah, ini dicatat dalilnya. Dalil ini diulang-ulang kalau kita membahas tentang masalah persyaratan. Adalah la yahilu salaf wa bai. Tidak halal bagi kita menggabungkan utang dengan jual beli. Dan tidak halal juga ada dua syarat dalam jual beli. Dan tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Jadi di sini ada tiga pembahasan utama sebenarnya. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan kita itu adalah wala syartani fi bai. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam sekali transaksi. Sehingga kalau tadi kasusnya dia mau beli kayu, terus kasih syarat, tolong ya dibawakan ke rumah, tolong ya nanti dibelahkan kayunya. Ini berarti dua syarat dalam jual beli. Atau tadi dia bilang, saya mau beli rumah kamu, syaratnya saya boleh tinggal di rumah kamu, dan saya boleh pakai toko kamu. Itu berarti dua syarat. Nah, hukumnya tidak sah kalau mengikuti penjelasan dari madhab Hambali atau dari yang disampaikan oleh penulis. Lakin, nah ini yang jadi catatan. Hadzal istidlal bihadzal dalil ghair sahih. Tidak sah. Jadi kalau kita lihat di catatan, gabung dua syarat yang lebih tepat adalah sah. Ini kalau berdalil dengan yang tadi tidak tepat, kata beliau. Sehingga tidak ada masalah. Oke, baik. Kenapa kok bisa dianggap sah? Kan itu yang penting. Kenapa bisa tetap sah? Kenapa bisa tidak menjadi masalah? Kan? Baik, sekarang kita lihat, kata beliau. Yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan dalil, yaitu adalah jawazul jam'i baina syartain. Boleh kita menggabung dua syarat atau lebih. Bahkan, kata beliau, baina salasah syurut. Bahkan tiga syarat, empat syarat, lima persyaratan. Sesuai dengan kesepakatan. A dan B sepakat misalkan. Saya mau beli ya mobil kamu. Oke. Saya maunya nanti velgnya diganti. Satu. Kemudian pajaknya diperpanjang. Dua. Kemudian tolong nanti misalkan interiornya diubah. Tiga. Terus knalpot diubah. Empat. Kemudian nanti ganti nama kamu yang tanggung. Lima. Dia kasih persyaratan sebanyak itu. Dan itu enggak masalah kalau memang semuanya sepakat. Wal hadis la yadulu ala hadza biwajhin minal wujuh. Oke, terus gimana dong dalilnya? Dalilnya kan bilang tadi tidak boleh wala syartani fi bai. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Baik. Sekarang bagaimana pemahaman ulama terhadap dalil? Kita lihat ya. Ulama menjelaskan, maksud wala syartani fi bai Itu maksudnya adalah arsyartani alladani yalzam minhuma mahdzurun syar'i. Oke. Ini kita catat ya. Kita catat. Syarat itu statusnya sama dengan wasilah atau sarana. Ya. Syarat itu sebenarnya wasilah, sarana. Oke. Kalau kita bicarakan hukum asalnya, hukum asal halal. Jadi gak apa-apa buat persyaratan. Kapan haram? Kapan jadi haram? Nih, kalau dia menimbulkan riba, kalau dia menyebabkan terjadinya zolim, kalau dia membuat adanya goror, nah, ada gak hal-hal ini muncul? Karena syarat itu fungsinya sebagai sarana. Kalau dia menyebabkan muncul yang haram, berarti dia menjadi haram, menjadi bermasalah. Kalau nggak ada ya sudah, kembali kepada hukum asal persyaratan, hukumnya boleh. Ini penjelasan dari beliau. Wahadal jama' baina syartaini fi ma dzakar la yalzaminhu mahdzurun syar'i. Jadi persyaratan contoh-contoh yang disebutkan tadi, misalkan mau jual, terus kemudian izin pakai rumahnya, pakai tokonya, itu tidak ada aturan syariat yang dilanggar. Gak ada pelanggarannya. Seperti goror, majhul, gak ada. Tidak ada kezoliman, tidak ada riba, dan seterusnya. Kalau gak ada, kenapa dipermasalahkan? Baik, ini kemudian beliau agak ajak diskusi gitu ya, pendapat yang melarang. Alastum tujizuna an yashtaritul mushtari 'alal bai', bukankah kalian itu membolehkan ya, kalau misalkan si pembeli minta syarat sama penjual. Contohnya gimana? Pak, saya mau beli budak. Yang pertama dia harus muslim, yang kedua dia harus bisa nulis. Ini dibolehkan loh. Lah kenapa? Kalian katakan kasus yang ini gak boleh. Apa bedanya? Ini kan dua syarat juga. Muslim satu. Kemudian dia bisa nulis. Harusnya kalau memang cuma boleh satu syarat, kalian gak boleh bilang dua syarat seperti ini. Ini untuk menunjukkan bahwa yang mengatakan tidak boleh dua syarat itu bermasalah. Kata beliau, ini ada sikap tidak konsisten. Jadi ini menunjukkan lemahnya argumennya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadani syartani fil bai, dua syarat dalam jual beli ini, antum takuluna inna hada jaiz, fa ayu farq. Jadi enggak ada bedanya kan sebenarnya. Kalian bolehin loh. Jual budak dengan syarat muslim, dengan syarat bisa menulis. Ya sama sekarang kasus kita tadi, bedanya jual kayu bakar terus minta diantar sama minta dipotong. Ya sama kan? Dua juga. Sehingga enggak ada masalah kata beliau. Wa idkhaluhu fil makan, ya sudah, ini selesai. Tidak ada masalah sehingga hukumnya tetap sah. Walaupun mungkin nanti 3 syarat, 4 syarat, karena syarat-syarat itu adalah jelas, maklum semuanya. Kita bisa tahu kok, enggak ada goror di situ, semua enggak ada dirugikan, ya sudah. Ketika tidak ada aturan syariat yang dilanggar, maka hukum asalnya dalam muamalah adalah halal dan mubah. Berarti kalau kita mau menilai syarat gitu ya, aturan syariat yang kita cek. Aturan syariat yang kita cek. Ada yang dilanggar enggak? Atau tidak? Kalau dilanggar syarat jadi haram. Kalau tidak ada yang dilanggar ya hukumnya boleh. Acuannya ini aja. Ada yang dilanggar gak? Ada yang di tabrak gak? Ya sudah. Sehingga kata beliau, kalau kita mau simpulkan sekarang, pembahasan kita dari tadi itu, coba kita sederhanakan kata beliau. Intinya persyaratan itu yang sah itu ada tiga. Ya, ada tiga macam. Yang pertama adalah kismun sabit. Persyaratan kismun sabit itu maksudnya apa? Ini mau disyaratkan, mau enggak, mau disebutkan, mau enggak, diat sudah ada. Itu maksud kismun sabit. Kenapa? Karena dia sudah menjadi konsekuensi akad. Dia sudah menjadi konsekuensi akad. Contohnya apa? Menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli. Dari kalau uang diserahkan dari pembeli kepada penjual. Kemudian misalnya uangnya itu dibayar lunas dan seterusnya. Ini enggak perlu disyaratkan. Karena memang ya itu basicnya seperti itu. Jadi tanpa kita bilang pun, saya mau beli motor kamu. Nanti motornya kamu antar ya ke saya. Ya enggak usah dibilang juga. Nanti motor diantar kok. Karena memang itu sudah menjadi konsekuensi jual beli. Sehingga kalau yang seperti ini mau digabung sebanyak apapun, maka hukumnya sah. Yang ketiga, ma yata'alak bimaslahatil aqdi. Jadi yang pertama tadi kata kuncinya, muqtada al-aqdi. Yang kedua, maslahatul aqdi. Artinya dia sebenarnya maslahatnya tidak terpisah. Artinya masih menjadi bagian. Masih menjadi part of-nya si jual-beli tadi. Jadi pendukungnya, pelengkapnya. Sehingga di sini apa contohnya kata beliau? Ini kemaslahatannya untuk kepentingan akad. Contohnya adalah barang gadai. Jadi contohnya lagi misalkan si budaknya objeknya bisa menulis. Atau misalkan mobilnya tidak lecet dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi ini yang berkaitan dengan fungsi akad. Itu yang kedua, kemaslahatan. Yang ketiga adalah persyaratan yang mana itu mendatangkan manfaat. Manfaatnya adalah menguntungkan, bisa menguntungkan penjual atau menguntungkan pembeli. Kalau tadi misalkan, saya mau beli ya, syaratnya kamu antar barangnya ke tempat saya. Itu menguntungkan siapa? Pembeli. Atau misalkan kayunya sudah dipotong ya, itu menguntungkan pembeli. Enggak apa-apa, kata beliau. Atau menguntungkan penjual, enggak masalah. Seperti saya boleh ya tinggal di rumah yang saya jual dan seterusnya. Ini enggak apa-apa. Hukumnya sah. Sehingga di sini sama sekali tidak ada masalah. Dan yang nomor tiga ini bentuknya bisa dia dua syarat, tiga syarat, empat syarat, dan seterusnya. Maka ini secara ringkas kita buatkan kesimpulannya, kata beliau. Jadi syarat yang sah itu ada tiga. Tadi. Pertama adalah sesuai konsekuensi akad. Kalau ini sah, mau sebanyak apapun, ya sudah, sah. Karena dia sesuai dengan konsekuensi, muktadol akdi. Kemudian yang kedua, ini tadi contohnya apa? Serah terima barang. Yang kedua itu adalah sesuai kemaslahatan, maslahatan akad. Ini juga sah. Karena memang syarat-syarat yang sah. Kemaslahatan akad, Pak, saya mau jual, Pak, barang ini kredit. Tapi Bapak kasih ya barang gadai buat saya. Dia minta gadai. Itu demi kepentingan maslahat akad. Yang ketiga, kata beliau, adalah untuk kepentingan penjual atau pembeli. Ini juga boleh. Ini tadi yang kita bilang bisa satu syarat, bisa dua syarat, bisa lebih dari dua atau tiga dan seterusnya. Ini ke pembahasan yang sebelumnya. Itu masuk di kategori yang nomor tiga ini. Jadi nggak apa-apa, selama tidak ada. Acuannya adalah di sini. Acuannya adalah aturan syariatnya ini. Ada yang dilanggar atau nggak? Kalau nggak ada ya sudah, berarti clear. Oke, yang berikutnya kata beliau, wa min hafasidun. Ada persyaratan yang itu membatalkan akad. Ini adalah jenis syarat yang kedua. Tadi kan kita bagi ya, syarat itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Kenapa? Karena syarat itu dibuat oleh manusia. Manusia itu pasti ada luput, ada salah, sehingga kalau dia dibiarkan semuanya pasti sah, beresiko. Ada hawa nafsu, ada kepentingan, dan yang lain. Maka harus diukur dengan rambu-rambu syariat. Sekarang kita lihat contoh-contoh syarat yang tidak sah dan membatalkan akad. Dan ini nanti akan dirincikan. Seperti misalkan kata beliau, ya, mempersyaratkan digabung dengan salaf. Salaf itu artinya akad salam. Ini berarti batal dan merusak akad. Jadi kalau misalkan dia buat akad, lalu kemudian dia syaratkan akad yang lain. Seperti contohnya akad salam. Ini kita belum masuk ya pembahasan akad salam, tapi akad salam itu pada intinya modal harus diserahkan tunai. Dan uangnya, barangnya tertunda. Jadi kalau kita beli dengan skema salam, berarti uang harus cash, barangnya nanti nunggu. Contohnya gimana? Contohnya kalau si pembeli bilang, Pak, ini uang 100 juta misalkan. Kemudian saya beli beras ya, jenis apa, setahun nanti, setahun ke depan Bapak kasih ke saya. Itu contoh akad salamnya. Kalau kemudian ini digabung dengan akad yang lain, dia transaksinya apa? Jual beli rumah, kemudian dengan syarat nanti kamu serahkan ya beras dan seterusnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bermasalah. Syarat akad salam tidak terpenuhi. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa bagian ini dibedakan dengan yang sebelumnya? Kenapa kira-kira? Karena gini, yang sebelumnya itu ada kemungkinan sah, ada kemungkinan tidak sah. Jadi kalau yang sebelumnya kan untuk menurut pendapat penulis, kalau syaratnya cuma satu, itu hukumnya sah. Kalau syaratnya dua, hukumnya tidak sah. Kalau di sini, ya kalau di sini, sudah jelas bahwa hukumnya bermasalah. Sehingga makanya ini dipisahkan dan dibedakan. Gitu ya. Contoh yang lain misalkan, digabung dengan utang. Digabung dengan jual beli. Nah, kita kasih contoh aja yang berikutnya. Syarat yang fasid. Fasid ini berarti tidak sah. Contoh misalkan, dia jual beli, tapi digabung dengan akad salam. Terus, dia jual beli, digabung dengan akad utang. Jual beli, digabung dengan akad misalkan apa? Tadi jual beli juga. Menurut penulis, ini semua tidak sah. Contohnya gimana? Yang salam tadi udah ya. Yang utang gini, misalnya. Pak, saya mau jual mobil ini ke Bapak. Tapi syaratnya, misalnya Bapak harus mau ya, ngutangin. Atau misalkan ada orang, saya mau beli mobilnya, saya mau beli barangnya dari kamu. Tapi syaratnya kamu harus ngutangin saya. Itu gak boleh. Atau yang jual beli dengan jual beli. Saya mau jual mobil ini dengan syarat kamu harus mau jual rumah kamu. Harus mau jual sawah kamu. Itu menurut penulis tidak sah. Nah sekarang kita lihat nanti komentar beliau gitu ya. Sewa. Contoh juga digabung dengan sewa. Digabung dengan tukar-menukar uang. Ini dianggap tidak sah. Alasannya apa? Yang tadi dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bai'ataini fi bai'ah. Nabi melarang menggabungkan dua transaksi dalam satu akad atau menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Kemudian juga beliau menjelaskan man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu au kasuhuma au riba. Jadi kalau Anda menggabungkan dua akad dalam satu transaksi, Anda harus pilih salah satu. Pilih yang paling murah atau Anda akan terjatuh dalam riba. Tapi komentar Syekh Utsaimin rahimahullah berdalil dengan hadis ini itu kurang tepat. Karena hadis ini tidak dipahami seperti itu. Jadi, untuk kasus yang disebutkan tadi, yang berikutnya tadi ada jual beli dengan apa? Digabung dengan misalkan ijaroh. Jual beli digabung lagi dengan apa tadi misalkan? dengan sarf. Ini beliau secara mutlak mengatakan tidak sah. Alasannya gara-gara karena ini semua bai'atan atau dua transaksi dalam satu akad. Ini alasannya. Nah, cuman komentar Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau berdalil dengan seperti itu kurang pas memahami dalil yang ini. Jadi, dalil tidak bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang disebutkan. Kenapa? Karena dalil tadi dipahami oleh ulama berkaitan dengan jual-beli ainah. Kita sudah pernah singgung juga mengenai masalah jual-beli ainah. Di mana dia menjual barang dengan harga kredit. Saya jual ya barang ini 100 juta kredit. Kemudian saya beli lagi dari kamu, saya bayar kontan dengan harga lebih murah. Saya bayar 80 juta. Maka itulah penerapan bai'atain fi bai'ah. Penafsiran bai'atain fil bai'ah itu dibawakan kepada kasus ainah. Artinya barangnya satu, kemudian ada dua akad di situ. Makanya pilihannya harus yang paling rendah. Kamu enggak boleh jual dengan 100 juta. Kalau mau model seperti itu, ya kamu kasih dia 100 juta, dia harus bayar kamu juga 100 juta. Enggak boleh tadi ada selisih. Oke. Ini penafsirannya. Sehingga bai'atan fi bai'ah ini dipahami oleh para ulama. Ini maksudnya adalah jual beli inah. Inah ini adalah untuk merekayasa riba. Oke, riba ini kembali ke mana tadi? Ke kasus ini ya. Ke sini. Jadi persyaratan itu dibuat fasilitasnya untuk memfasilitasi adanya riba. Ini jadi masalah. Sehingga kalau kita memahami bai'atain fi bai'ah itu pada kasus-kasus tadi, maka tidak tepat. Ini penjelasan beliau. Nah, di sini ada catatan atau ada yang beliau sampaikan. Idan al-bai'atan fil bai'ah la tasduq illa ala mas'alah al-inah. Jadi tidak pas kalau kita mau memahami atau menafsirkan bai'atan fi bai'ah untuk kasus yang lain, di mana itu sebenarnya adalah untuk kasus jual beli inah. Man ba'a fi bai'atan fi bai'ah, makanya Nabi bilang ini dilarang itu sebenarnya karena ada indikasi tercium dipakai untuk praktek riba. Oleh karena itu, kalau kita memberikan persyaratan akad yang lain dari akad yang kita lakukan, misalkan ketika kita menjual dengan syarat kamu harus jual juga, kamu harus sewakan dan yang lain, itu hukumnya sah dan tidak ada masalah kecuali dua kasus. Nih, dua kasusnya yang pertama kata beliau, kalau dia mempersyaratkan adanya utang, ini nggak boleh, ini pengecualiannya. Kemudian yang kedua adalah kalau memang itu menjadi rekayasa praktek riba. Kenapa kalau kita memberikan utang kemudian kita mempersyaratkan dia harus menjual, harus membeli? Karena nanti ada manfaat dan manfaat itu riba. Jadi biasanya persyaratan ini lebih dominan dipakai untuk memfasilitasi terjadinya riba. An yakuna hilah ala riba. Jadi dipakai juga untuk rekayasa riba. Ini enggak boleh. Ini seperti inah tadi. Sehingga kalau kita bisa simpulkan yang tadi itu di sini. Oke, jual beli sarf misalkan. Dengan akad salam ini bermasalah tadi. Oke lah misalkan kalau memang dia uang salamnya jadi tidak tunai gitu ya. Kalau ini dengan sarf, oke lah kalau memang menjadi transaksi itu tidak serah terima secara tunai. Ini juga tadi bermasalah. Ya, kita sepakat yang seperti ini. Jual beli dengan utang tadi akan muncul riba. Sehingga jual beli dengan jual beli ini enggak apa-apa selama tidak ada unsur yang dilarang. Jual beli dengan ijarah ini juga enggak masalah. Sehingga tidak semua multi akad, tidak semua persyaratan atau menggabungkan beberapa akad itu dilarang. Yang dilarang itu adalah apabila ini yang tadi mana? Nih. apabila dia menjadi sarana, apabila dia menjadi wasilah untuk munculnya hal-hal yang diharamkan ini. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami mengenai masalah persyaratan. Jadi memang kasus menggabungkan akad dalam satu transaksi, beberapa akad itu juga kasus yang kita sering lakukan barangkali di dalam praktek seharian kita. Semoga dengan pembahasan ini kita menjadi semakin paham gitu ya. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan terkait materi yang dibahas, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai tebus murah, benarkah termasuk jual beli bersyarat? Jika saya sebagai konsumen tidak menebusnya, lalu pihak kasir menawarkan untuk menebusnya, apakah hal ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk berpotensi tuhmah mengingat kasir wakil dari pihak supermarket? Baik. Tebus murah. Oke. Okay. Tebus murah itu apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi pertama adalah dia jual barang atau dia kasih syarat. Ya, beli barang A. Barang A kamu beli dengan nilai sekian. Dengan nilai X misalkan. Nanti kemudian bisa beli barang B dengan potongan. Gitu kan? Jadi dia ngasih syarat seperti itu. Sama seperti tadi. Kalau kamu mau, jadi bahasanya kalau kita boleh ubah gitu ya, kita boleh ungkapkan ulang. Bu, Pak, ya, kalau Bapak mau beli barang B dengan potongan, ya dengan diskon, ada syaratnya. Syaratnya adalah minimal belanja barang A nominal sekian. Itu kan syarat yang dia tetapkan. Oke. Kira-kira dari persyaratan semacam ini ada nggak riba di situ? Ada nggak goror yang terjadi? Ada nggak kemudian kezoliman? Ada? Wallahu a'lam, sebatas yang saya pahami dalam hal itu tidak ada masalah, nggak ada riba di situ, nggak ada goror, nggak ada zolim. Dan kita juga tidak dipaksa kan gitu ya. Artinya tidak dipaksa, ya sudah saya cuma beli barang A dan kemudian saya memenuhi syarat gitu kan. Memenuhi syarat, saya berhak sebenarnya dapat potongan. Tapi saya berhak juga enggak pakai. Sah enggak kira-kira? Sah. Sedangkan ya, sedangkan yang kita bahas tadi, yang kita bahas sama selama satu jam itu kita enggak punya pilihan loh. Contohnya gini ya. Ini artinya kan sebenarnya kalau secara logika lebih ringan. Yang tadi itu di buku kita bahas, saya nggak akan jual barang ini kalau kamu nggak mau jual, misalkan ini apa barangnya? Mobil gitu ya. Saya nggak mau jual mobil ini kalau kamu nggak jual rumah kamu ke saya. Benar ya? Itu artinya syaratnya harus gitu. Itu boleh tadi. Nggak ada masalah. Apalagi yang sifatnya seperti ini. Artinya kalau kamu mau ya silahkan, kalau kamu nggak mau ya silahkan gitu. Makanya kan di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa syarat itu, dia kalau tidak ada, tidak ada, nanti jadinya tidak sah gitu kan. Ini yang kita bahas. Tapi kalaupun ada, belum tentu ada. Belum tentu ada. Maksudnya gimana? Sama seperti gini, kalau misalkan ada dibuka lowongan pekerjaan, syaratnya minimal lulusan SMK. Oke, itu syaratnya. Ada orang misalkan memenuhi syarat, dia lulusan SMK. Apakah otomatis dia diterima? Belum tentu. Nah, sama. Jadi dalam kasus tadi kita sudah memenuhi syarat gitu. Tapi apakah kita wajib pakai? Di sini mereka bilang enggak apa-apa kalau kamu enggak pakai. Sehingga kembali ke sini sebenarnya. Persyaratan itu adalah sarana, adalah wasilah. Kalau tidak ada kezoliman, tidak ada goror, tidak ada riba, ya enggak apa-apa. Terus apakah itu ada tuhmah bagi si apa namanya sellernya, bagi si admin? Ya enggak masalah gitu. Ya memang kita tahu kok dia itu sebagai penjual yang itu memang dia menjalankan fungsi dia sebagai upselling gitu kan. Ya kalau kita lihat dari sudut pandang marketing ya, ini semua adalah strategi gimana caranya si konsumen belanja lebih banyak, mengeluarkan uang lebih banyak gitu. Tapi kalau sudut pandang fikih tidak ada masalah. Wallahu a'lam gitu ya. Jadi kembali kepada ada nggak aturan syariat yang dilanggar? Wallahu a'lam dalam hal ini sebatas yang saya pahami tidak ada yang dilanggar. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jual beli tanah kredit tapi dihargai dengan nilai emas dan bayar cicilannya juga menggunakan nilai emas? Oke. Dia beli tanah. Ini dari tanah ya. Kredit. Oke. Terus dia mau konversi pakai emas. Pertanyaannya ini berapa nih nilainya kira-kira? Harga tanahnya berapa? 100 juta. Gitu ya, misalkan. Lalu dikonversi jadi emas. Kira-kira ini jadi berapa emas sekarang? Pada saat akad misalnya. Saat akad kira-kira berapa nih? Saya nggak tahu ya, harga, sekarang emas itu berapa. Anggap aja emasnya sekarang berapa? 1 juta gitu ya. Berarti kalau 100 juta dia dapat berapa? 100 gram ya. 100 gram emas. Oke. Jadi si penjual bilang, Pak, ini saya jual tanah. Harganya 100 juta. Oke. Saya maunya Bapak bayarnya pakai emas. Makanya kalau seperti ini, dia harus jelas pada saat awal. Pada saat awal itu pada saat akad. Jadi tidak boleh kemudian nanti akadnya rupiah, kemudian berikutnya nanti dikonversi dengan emas. Biasanya nanti beresiko terjadinya apa? Riba gitu ya. Jadi kalau misalkan mau sepakat, ya sudah, bayarnya nggak usah pakai rupiah. Oke. Tanah ini berapa nilainya? Tanah ini nilainya 100 gram emas. Jadi, kamu boleh cicil, yang penting kamu bayarnya nanti kasih ke saya 100 gram emas. Gitu ya. Yang seperti itu enggak ada masalah insyaallah. Tapi jangan sampai kemudian nanti si A itu utangnya rupiah, lalu kemudian disepakati nanti bayarnya pakai emas. Itu enggak boleh. Gitu ya. Kenapa? Nanti di situ seakan, gitu ya, seakan mereka sebenarnya transaksi jual beli emas, tapi secara tidak tunai. Jadi ya sudah, pilih saja salah satu. Apa yang mau jadi iwatnya? Apa yang mau dijadikan sebagai alat bayarnya? Kalau mau emas, oke, pakai emas. Boleh kan? Kalau dalam jual beli kita tidak menggunakan uang sebagai alat bayar, kita boleh, oke, saya bayar pakai motor. Saya bayar misalkan pakai pakaian. Silahkan gitu. Tapi jangan sampai nanti di sini terjadi praktek riba. Wallahu a'lam, ya, itu yang bisa disampaikan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, saya Febrian dari Sleman. Jika ana mau jual rumah, sedangkan yang beli non-muslim dan beli melalui bank, namun saya mensyaratkan untuk tidak ikut transaksi antara pembeli dengan bank untuk menghindari sebagai saksi, apakah diperbolehkan, Ustaz? Baik, di sini ada dua pihak, ya. A dengan B, kemudian dia mau jual kepada si B. Cuman si B ini pakai bank. Gitu ya. Artinya berarti B misalkan ngutang. Gitu ya. Atau misalkan B beli dari A via orang lain. Oke. Boleh nggak kemudian kita mempersyaratkan, saya nggak mau terlibat. Gitu ya. Saya nggak mau ikut dalam masalah itu kalau kamu B, kalau kamu misalkan mau beli tanah dari saya, ya sudah, saya urusannya sama kamu. Saya nggak ada urusan sama bank. Urusan bank, kalau kamu butuh saksi, silahkan kamu urus, kamu cari yang lain. Pokoknya, saya taunya saya terima uang. Oke, terserah, kamu nanti dapatnya dari mana, maka boleh. Kenapa? Ya, supaya kita tidak terlibat masuk dalam persetujuan akad yang terjadi riba di situ. Karena di situ nanti kita ada kontribusi ta'awun alal ism. Gitu ya. Wallahu a'lam. Bismillah, insyaallah pertanyaan terakhir, Ustaz. Untuk penjualan software mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh dijual lagi sebagai hak pakai. Itu hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Baik, software kalau misalkan kita beli, dikasih syarat, kamu boleh pakai, tapi ini hanya untuk kamu saja, tidak boleh kemudian dikasih yang lain dan seterusnya. Kira-kira gimana? Berhak nggak kemudian dia memberikan persyaratan seperti itu? Kira-kira ada pelanggaran syariat yang ditentang? Ada yang dilanggar? Nah, kalau dalam konteks software, wallahu alam, sebenarnya yang terjadi adalah bukan jual beli, tapi kepada hak pakainya tadi, gitu ya. Ya, jadi kita dikasih izin hak pakai yang terbatas. Maka ya kita sebagai kaum muslimin, sebagaimana dalil yang dibawakan tadi, al-muslimuna ala syurutihim. Itu ada persyaratan dan tidak ada unsur yang dilanggar, bahkan ya, bahkan Islam itu melindungi kekayaan intelektual semacam ini. Itu diakui sebagai harta, itu diakui sebagai sesuatu yang punya nilai. Artinya kalau Anda melanggar, Anda berkhianat, kemudian apalagi Anda baja gitu ya. Kadang sebagian orang itu kan mengatakan, enggak apa-apa dibaca, yang penting kita enggak ketahuan, atau kemudian yang penting kita tidak ditangkap, selama tidak ada dipermasalahkan dan seterusnya. Enggak, kalau sudah ada kesepakatan, enggak boleh, jangan dipakai. Kalau Anda tidak membeli, kemudian kita pakai dengan cara yang haram, maka kita juga kebagian dosanya. Wallahu a'lam gitu ya. Dan itu tidak ada masalah kalau kemudian dibuat persyaratan-persyaratan yang seperti itu. Mungkin itu yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.